panjang di tangan kanan, kekayaan di tangan kiri selalu jadi impian. Namun mengabaikan kehormatan itu tak ada guna. Untuk apa umur yang panjang? Untuk apa kekayaan yang limpah kalau tak ada kehormatan di dalamnya? Karena itu pikirkanlah dengan sungguh bahwa kekayaan umur panjang hanya bernilai kalau ada kehormatan. Mari belajar untuk hidup terhormat sehingga kita dihormati orang. Mari belajar membangun kehormatan supaya kehormatan mewarnai tiap langkah kehidupan. Hanya karena ada kehormatanlah kekayaan punya nilai. Hanya karena ada kehormatanlah umur panjang jadi berarti. Karena itu, cari yang pertama dan utama, kehormatan. Jangan terbalik. Karena kekayaan yang dihormati itu semu, bukan diri yang dihormati, tapi aset yang ada pada diri. Kalau itu hilang, hilang pula lah rasa hormat. Umur panjang nasibnya sama. Tak akan ada orang menghormati yang abadi kalau hanya karena umur panjang. Kalau umur tak panjang tentu akan dihina. Tetapi kehormatan, dia akan memberi nada yang luar biasa. Kehormatan yang dimiliki akan mewarnai umur panjang ataupun pendek. Tak jadi masalah. Kehormatan akan meliputi dan menggaransi kekayaan. Banyak atau sedikit, tak jadi persoalan. Kehormatan miliki yang pertama dan utama, mewarnai apa yang lain milik Anda. Jangan salah menempatkannya.